Bolehkah memanfaatkan barang gadaian seperti menggadaikan sebidang tanah pertanian, kemudian si pemberi pinjaman mengambil hasilnya? Tidak, ini termasuk riba, ya. Ini termasuk riba. Seorang yang menjadikan tanahnya sebagai barang gadaian, kemudian dengan berjalannya waktu, orang yang meminjamkan uang memanfaatkan tanah tersebut. Ini riba. Ini riba. Kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap peminjaman yang menyeret kepada suatu manfaat, ya, membuat orang yang meminjami dapat manfaat, maka itu adalah riba.